Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Faqara asyarihu rahimahullahu ta'ala hukmu man istahza'a bir jannati wat nari wa umumil tawabir a'mari. Wa kadzalika ijastahza'a bir jannati au bit nari farajannatu thawabun lil mu'minina wat naru iqabun lil kafirina. Fa idza stahza'a aw sakhira wa qara marajannatu wa mannaru mustahzi'an fa innahu yaqburu wa riyal billah wa man istahza'a bil thawabil a'mari as-sarihati kaman sami'a aw qara'a maqtaran hadilta abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara man qara subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata maratin khuttat khata'ayahu wa in kanat misla zabaril bahri fastahza'a bihada sawabi aw sakhira bihi la annahu lam yasih indahu fa innahu yaqru fa yastahza'a bi sayyin min dini rasuli alaihi salatu wassalam aw istahza'a bil thawabil ladzi a'addahu Allahu lil muti'i aw a'addahu Allahu 'alal 'amali as-salihi aw al uqubati allati a'addahu Allahu lil 'asi aw lil kafiri fa innahu yaghfur wad-dariru qaulullahi ta'ala fi surati taubati qura billahi wa ayatihi wa rusuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Taib. Fa asbatarahum al-kufra ba'dal imani. Nah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ikhwah, lanjut lagi dari lanjutan pembatal ke-6 dari Nawaqidul Islam dengan syarah Ar-Rajihi, Asy-Syaikh Ar-Rajihi. Ya, tentang istihza mengolok-olok agama Allah. Ya. Nawaqidul Islam dengan syarah Syekh Rajihi Tafsirul Anam di halaman 186. Hukmu man istahza'a bil jannati awan nar. Kan kalau ayat disebutkan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah pada Allah, pada ayatnya, pada Rasul kalian mengolok-olok? Apakah selain Allah, ayatnya, Rasulnya boleh diolok-olok? Tapi dalam cakupan agama ini jawabannya enggak boleh. Semua sama. Ya. Bahkan para fuqaha seluruh mazhab, 4 mazhab yang 4 di kitab Riddah itu membahas semua. Sampai pada perkara-perkara yang dianggap sepele. Ya, mengolok-olok gunting kuku di hari Jumat, mengolok-olok, ya, syariat tentang mencukur rambut kemaluan, kalau diolok-olok itu kufur. Apalagi mengolok-olok yang lebih dari itu syariatnya, semisal jenggot, pakai hijab, pakai cadar, celana di atas mata kaki, nas-nasnya yang shorihah semua, maka itu kufur. Dan kata para ulama, tidak ada udzur bil jahl dalam masalah istihza, karena landasan mereka orang-orang yang mengolok agama Allah bukan karena kebodohan, tapi karena apa? Inat, penentangan. Kalau dia bodoh, dia bertanya, enggak ngolok-ngolok. Kenapa sih orang ngolok-ngolok? Ya, kenapa? Karena dia sudah menentang duluan. Sudah menentang duluan. Enggak ada udzur bil jahal dalam masalah, ya, seperti ini. Apalagi orang yang mencela Allah, mencela Rasulnya, itu murtad. Ya. Siapa yang enggak memurtadkan orang yang mencela Allah, mencela Rasul, mengolok-olok Allah dan Rasul, maka dia murtad. Nah, ini ijma. Ini ijma. Ya, barakallahu fiik. Ya, ini dikutip dari kalangan salaf. Ya. juga dinyatakan oleh Syekh Suhaimi Hafizullah Ta'ala, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Ya, ironi. Ada orang yang ceritanya gak mau sembarangan mengkafirkan, malah dia yang kafir. Makanya takfir itu bukan sesuatu hal yang ekstrim. Ekstrim kalau berlebihan, melanggar dobit. Misal apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan pelaku pembatal keislaman, apalagi orang-orang yang mengolok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, dan agama ini, maka itu adalah hak dari tauhid. Karena tauhid itu dibangun di atas nafyu isbat. Ya. Bisa dipahami sini? Memang babu takfir, babul khatir, kata Al-Qurtubi. Bab takfir, bab berbahaya. Iya, kalau mengkafirkan pelaku dosa besar, atau orang-orang yang tidak boleh dikafirkan. Dan kebiasaan dari Khawarij, kaum takfiri dan Murji'ah dan Mu'tazilah adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, bisa dipahami sini. Jadi kalau kita mengkafirkan orang-orang yang mengolok Allah, Rasulnya, syariatnya, dikatakan takfiri itu orang bodoh. Ya. Takfiri kamu mengkafirkan, bodoh dia. Khawarij kamu, bodoh dia. Ya. Tahu enggak definisi Khawarij itu apa dalam masalah iman? Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Coba tanya lagi nih, ngolok-ngolok agama Islam, dosa besar apa kekufuran? Kalau dia bilang dosa besar bukan kekufuran, bisa jadi dia yang kufur. Nah, walau dia ngaku manhajnya kuat. Iya, manhaj dalam kufur. Manhaj dalam bid'ah. Ya. Dan muncul orang-orang itu tuh sekarang tuh. Lagi-lagi mereka enggak tahu malu ya, pakai baju salafi gitu. Ada orang yang jelas-jelas ngolok-ngolok Allah Rasulnya, penentangannya jelas-jelas. Semisal ada tornado itu. Penentangan luar biasa, udah kufur dari kemarin-marin itu mah orang. Muncul lagi pernyataannya, tambah lagi kekufurannya. Ya. Kufrun ala kufrin. Kufur di atas kekufuran. Fauqahu kufrun, di atasnya kekufuran lagi. Watah tahu kufrun, di bawahnya kekufuran lagi. Terus begitu si tornado itu. Ya. Ada orang gak mau ngapirin dia karena alergi terhadap kalimat takfir. Dia pikir takfir itu, ya, takfir itu adalah sesuatu hal yang ekstrim. Padahal hak tauhid. Fama yakfur bit tawgut. Siapa yang kufur kepada tawgut? Syarat dari iman. Wa yu'min billah, dan beriman pada Allah. Baru Allah nyatakan. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha, baru dia berpegang dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Ya. Nah, ini sekarang hukum orang yang mengolok-olok surga atau neraka. Wa umumi sawabil a'mal, dan keumuman pahala dari amal-amal. Ini sering ya, hati-hati kita ini. Kalau ada yang lucu mau ketawa takut dosa gitu. Mau ketawa takut dosa, itu dia ngolok-ngolok. Atau lelucon-lelucon ini yang lelucon kekufuran ini, dia ngolok-ngolok, bikin cerita ngarang. Ada orang Cina itu masuk neraka, seneng dia karena banyak orang, karena ada nas nanti banyak orang yang lebih banyak, makhluk itu lebih banyak masuk neraka. Orang Cina seneng, dibikin ruko di neraka. Owe mau di neraka aja, karena di neraka banyak orangnya. Owe mau buka ruko, katanya. Ngolok-ngolok kayak gitulah, ilah ilallah. Ya, ini kita pikir lucu. Nggak ada lucu. Silakan melucu boleh. Boleh. Berjenaka. Humor, boleh. Ya. Humor boleh, jadi orang yang humoris. Namun ada panduannya. Jangan nyentuh ranah-ranah kayak begini. Karena sama sekali gak lucu kalau nyentuh ranah ini. Justru kufur. Udah gak lucu, kufur lagi, kesian. Ya. Tabarakallah fik. Kata Syekh Ar-Rajihi, wa kadzalika idza stahza'a bil jannati aw bin nar. Demikian pula jika seseorang mengolok-olok surga atau neraka. Fal jannatu sawabun lil mu'minin wan naru iqabun lil kafirin. Surga itu pahala yang diperuntukkan untuk kaum mukminin, neraka itulah iqab, hukuman yang diperuntukkan untuk kalangan kafirin. Fa idastahza'a, apabila seorang mukmin mengolok-olok Wasakhira, dia mengejek surga neraka ini. Waqal mal jannah, dia mengatakan apa sih surga? Waman nar, apa sih neraka? Mustahzian, dalam ya. Itu tentunya dalam rangka mengolok-olok. Fa innahu yaghfuru wal iyadu billah. Maka dia kafir wal iyadu billah. Ya. Ini ijma ulama ya. Oh, kata Ustaz Pulan enggak, belum tentu kafir. Eh, Ustaz Pulan itu enggak dianggap penyelisihan diri sampai dia. Kalau ada yang ngolok-ngolok kufur, kata Ustaz Pulan enggak kufur, enggak dianggap penyelisihan dia. Ini udah ijma ulama. Syekh bin Baz mengatakan demikian di Subulus Salam. Ya. Ibnu Munzir juga menyatakan demikian. Apalagi kalau dia ngolok-ngolok Allah Rasulnya. Ya. Ini bahaya ini. Enggak main-main. Nah. Tapi barakallahu fik. Wa man istahza'a bisawabil amali shalihah. Dan siapa yang mengolok-olok pahala amal soleh, kaman sami'a au qara'a masalan hadisa Abi Hurairah, sebagaimana orang yang mendengar atau membaca misalkan hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumi 100 marrah, siapa yang membaca subhanallahi bihamdihi dalam sehari 100 kali, khuttat khotayahu, maka kesalahannya akan dihapus. Wa in kanat misla zubadil bahr, walaupun dosanya itu, kesalahan itu seperti buih di lautan. Namun yang dijelaskan oleh para ulama, yang dihapusin adalah dosa kecil. Adapun dosa besar mesti bertaubat. Ya, mesti disertai dengan taubat. Fastahza'a bihadza tsawabi wa sakhira bih, maka dia yang mengolok-olok pahala ini dan dia ngejek. La annahu lam yasihha indah, bukan karena hadis ini enggak sahih menurut dia. Bukan, tapi itu karena ngejek-ngejek. Wah, enak banget sebanyak buih di lautan. Oh, wahan tuh kata dia. Fa innahu yakfuru, maka dia kafir. Kafir apa? Akbar. Maknanya apa? Keluar dari Islam, dari milah. Alias murtad. Ya. Fa idza stahza'a bi syai'in min dinir rasul, apabila dia mengolok-olok satu bagian aja dari agama Rasul alaihi salatu wasalam, aw istahza'a bi sawabi, atau dia mengolok-olok pahala alladzi a'addahullahu lil muti'i, yang Allah telah persiapkan untuk orang yang taat, aw a'addahullahu 'alal amali salih, atau Allah telah persiapkan untuk atas amal saleh, awil uqubah, awil uqubati, atau dia mengolok-olok terkait uqubah, hukuman, allati a'addahullahu lil 'asi, yang Allah siapkan ya untuk orang yang bermaksiat, awil kafir, awil kafiri, atau untuk orang yang kafir. Kalau dia ngolok-ngolok, fa innahu yakfuru, maka dia kafir. Wa dalilu qaulullahi ta'ala fi surati taubati, dalilnya ialah firman Allah di surat Taubah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok, janganlah kalian minta udzur lagi. Kalian telah kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Nah, fadal, dibaca berikutnya. Gantian. Ya. Ada lagi santri baru yang mau baca? Johar, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu Fidhullah ta'ala, wa hadhihi al-ayatu nazalat fi jama'atin minal munafikina fi ghuswati tabukin istahza'u bir rasuli alaihi salatu wassalamu wa ashabuhu al-kurra'u. Qala ba'duhum li ba'din kama thabata fil hadithi ma ra'ayna mislama kurra'ina ha'ulai arghaba butunan, arghaba butunan, arghaba butunan, wala akdhaba alsinan, wala ajbana 'inda al-liqa'i, wal ma'na ma ra'ayna mithlahum fi kathratil akli wa kadhaba al-hadithu wa kadhaba al-haditha wal juka fi kathratil akli wa kadhabil hadithi fi kathratil akli wa kadhabil hadithi wa kadzibil hadisi kadzib afwan wa kadzibil hadisi wal jubni 'inda qitalil a'da'i ya'nuna ar-rasul 'alaihi salatu wassalamu wa ashabahu al-qur'an wa ashabahu wa ashabahu al-qur'an isim setelah ya'ni ya'nun itu maf'ulun bih. Terus fasami'aha Auf bin Malikin minhum wa hum yat itu radhiyallahu anhu ini baca doa itu. Ini enggak ada. Enggak ada. Oh, radhiyallahu anhu. Terus radhiyallahu anhu wa hum yatahaddatsuna faqala lilqaili kadzabta walakinnaka kadzabta jangan kadzabta kadzabta kadzabta walakinnaka munafiqun. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Falamma ja'a ilaihi wajada al-wahyu. Masa wahyu yang jadi fa'il dari wajada? Wajada al-wahya qad sabaqahu. Wa anzalallahu hadhihi al-ayatu. Hadhihi al-ayata. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tayyib barakallahu fiik. Mengenai ayat tadi, ya qul billahi dan seterusnya itu, hadhihi al-ayatu kata Syekh Ar-Rajihi, ayat ini nazalat fi jama'atin minal munafiqina fi ghazwati Tabuk. Turun terkait sekelompok orang dari kalangan munafikin pada peperangan Tabuk. Karena mereka pulang dari Tabuk capek, mereka mulai ngoceh lah. Yang ngoceh itu satu orang. Ya, istahza'u bi rasul, mereka mengolok-olok Rasul alaihi salatu wasalam. Wa ashabihi al-Qurra'i dan para sahabat Nabi Qurra'. Dinamakan Qurra' bukan cuma mereka pembaca Al-Quran, namun mereka adalah orang yang berilmu karena mereka belajar langsung kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, perlu diperhatikan ya ikhwah mengenai pernyataan Syekh Rajihi di sini. Kata Syekh, ayat ini turun terkait kaum munafikun. Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau Durus fi Syarah Nawaqidul Islam berpendapat lain lagi. Ini saya bawa. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan terkait ayat tadi qul billahi wa ayatihi dan seterusnya pada ayat qad kafartum ba'da imanikum. Ya, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Kita sebentar dulu, kita pahami dulu. Kaum munafik ada iman atau enggak? Enggak ada. Ada iman apa enggak? Enggak ada. Kalau ayat ini untuk munafik, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Munafik ada imannya sebelum ayat ini turun? Enggak ada. Baik, maka kalau dikatakan mereka adalah munafik ini muskilah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza dalilun ala annahum kanu mu'minin wa laysu munafiqin. Ya, ketika Allah sebutkan qad kafartum ba'da imanikum, ini adalah dalil bahwasanya mereka sebelumnya adalah mukminin, bukan munafik. Wa dalla ala anna man istahza'a billahi aw bi rasulihi aw bima ja'a anillahi wa rasulihi annahu yakfuru ba'da imanih wa yartaddu anil Islam. Ini juga jadi dalil siapa yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya atau syariat yang dibawa oleh Rasulnya maka dia kafir. Ya, setelah dia beriman, dia murtad dari Islam. Wa hadza mahallu syahid min al-ayah. Ini poin dari ayat ini. Ya. Poin dari ayat ini. Id law kanu qabla maqalatihim munafiqin. Karena kalau mereka sebelum mereka mengatakan sesuatu yang mengolok-olok terhadap para sahabat tadi, kalau mereka bukan munafikin. Ya, kalau sebelumnya mereka adalah munafik, lam yakul, maka Allah tidak akan firmankan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Li'annal munafiqina laysu mu'minina minal asli. Karena orang munafik itu pada asalnya memang bukan beriman. Fala yusammuna bil mu'minin, innama yusammuna bil munafikin. Mereka enggak dinamakan mu'minin, mereka dinamakan hanya apa? Munafikin. Wa qad qala Allah azza wa jalla fil ayatil ukhra fil munafikin. Namun Allah berfirman tentang kaum munafik di ayat yang lain. Ya, ketika munafik mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, Allah firmankan. Wa qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran setelah ya, dan mereka telah kafir setelah sebelumnya mereka berislam. Kalau munafik dikatakan berislam, iya, mereka menampakkan rukun-rukun Islam. Syahadat, ya. Mereka mengklaim beriman pada Allah, apa namanya? Mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji. Mereka menampakkan demikian rukun-rukun Islam. Ada pun rukun iman, ada enggak iman mereka pada Allah, pada kitabnya, malaikatnya, rasulnya, pada hari kiamat, pada takdir, ada enggak? Di kalbu enggak ada. Ya. Maka kata Syekh, lam yakul ba'da imanihim. Namun orang munafik ini tidak Allah sebutkan mereka kafir setelah sebelum mereka beriman, tapi ba'da islamihim. Islam maknanya apa? I'lanu dukhul fi Islam wa in lam yakun shadiqan fi qalbih. Itu Islam itu mengumandangkan, ya, mengiklankan dia telah masuk Islam walaupun tidak jujur di kalbunya. Faqad yakunu kafiran fil batin. Terkadang dia di batinnya itu kafir. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi kalau dikatakan ayat ini adalah untuk munafik, ini muskil. Ya, jadi yang benar yang mana? Kecondongan hati kita tentu apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Mereka bukan munafikun. Mereka sebelumnya muslim. Ya, mereka sebelumnya muslim karena Allah sebutkan mereka qad kafartum ba'da imanikum. Bisa dipahami sini? Ya. Baik. Qala ba'duhum li ba'din lama sabata fil hadis. Sebagian mereka berkata satu sama lain sebagaimana telah valid hal ini dalam sebuah hadis. Ini sebagian satu orang aja yang mengatakan, ya. Cuma karena mereka setuju, dia menandakan setuju, enggak mengingkari, ya, orang-orang ini, ya, maka mereka digeneralkan, disamaratakan dalam hukuman. Walau yang mengucap satu orang. Ya, Allah berfirman, walaqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzu biha fala taq'udu ma'ahum. Dan telah turun kitab, ya, kepada kalian kitab, yaitu jika kalian mendengar ayat-ayat Allah didustakan dan diolok-olok, maka janganlah kalian duduk lagi sama mereka. Kalau kita tetap di situ, kita kena semua. Mesti menyingkir. Ya, mereka mengatakan ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdaba alsinan wala ajbana indaliqa. Kita enggak pernah ngelihat semisal qurra'-qurra kita itu para sahabat yang mereka lebih mementingkan urusan perut, lebih dusta dalam lisan ucapannya, lebih pengecut ketika mereka berjumpa dengan musuh. Wal makna ma ra'aina mislahum fi kasratil aqal. Maknanya kami enggak pernah melihat mereka itu yang paling banyak makannya. Wa kadzibil hadis, paling dusta ucapannya. Wa jubni, dan paling pengecut. Inda kita lil a'da, ketika memerangi musuh. Ya'nuna ar-rasula, yang mereka maksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra, dan para sahabat Nabi al-qurra. Fa sami'aha Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Ini didengar oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu minhum wa huwa yatahaddatsun. Di antara mereka dalam keadaan mereka terus ngobrol terkait ini. Faqala lil qa'il, maka Auf bin Malik mengatakan kepada rombongan ini yang mengucapkan tadi, mengucapkan kalimat olok-olok kepada para sahabat dan Rasulullah SAW. Kadzabta, engkau dusta, walakinnaka munafiqun. Kamu ini munafik. Maknanya apa? Maknanya setelah kamu ucapkan ini, kamu jadi munafik karena kamu ngaku-ngaku Islam. La ukhbiranna Rasulullah. Saya benar-benar akan ceritakan ini kepada Rasulullah. Ya. Faja'a ila Nabi, maka Auf bin Malik ini datang pada Nabi li ukhbirahu, untuk menceritakan pada Nabi Falamma ja'a ilaih, maka tatkala dia datang kepada Nabi, wajadal wahya qad sabaqahu. Dia mendapati wahyu setelah mendahulinya. Artinya Rasulullah SAW sudah dapat berita itu melalui Jibril. Turun firman Allah, wa anzalallahu, turun firman Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, jangan kalian olok-olok, jangan kalian minta uzur lagi. Sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Nah, coba yang baru lagi, ada yang mau baca? Siapa? Pak Arudin atau siapa? Mas Bibit, ayat, fadal. Bismillah. Qala syarihu hafidhahullahu ta'ala, wa ja'a hadar rajulu alladhi takallamu bihadal kalami. At-takallama bihadal kalami. Mana at-takallama, memang ada alih? Takallami bihadal kalami. Takallami sekarang berubah lagi. Ulang. Wa ja'a hadar rajulu alladhi takallami takallama bihadal kalami ya'tadiru lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ya rasulallahi innama kana nakhudu wa nal'abu innama kunna nakhudu wa nal'abu ay laysa li qasdun innama takallamtu takallamtu bikalamin naqta'i bihi. Naqta'i apa itu? Qata'a? Apa fi'il mudhari'nya? Yaqta'u. Yaqta'u berarti? Naqta'u bihi. Qata'a? Yaqta'u. Yaqta'u. Wazan. Yaqta'u. Ah, berarti baca gimana? Naqta'u bihi. Ana at-tariqa. Anna at-tariqa. Kenapa baca at-tariqa antum? Maful sat dari anna. Maful dari mana? Anna sat. Hah? Anna jar majrur itu bisa dari itu. Naqta'u Ustaz. Ah, Ustaz. Dari naqta'u. Mislama yaqulu. Ha? Bi Misluma, misluma yaqulu ba'dina. Ba'duna. Ba'duna fa'il. Hikayatun naqta'u biha anna tariq at-tariqa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazidu sawa ayya sawa aw siwa. Oh ya, siwa. La yazidu siwa ayyatu ayat luwa alaihi hadal ayatu. Hadihi hadhil ayatu. Hadihi hadhil ayata. Ayat. Kenapa ayata? Ini set. Apa? Setelah hadhi. Maful dari set. Maful dari mana? Hadihi, dia badal dari hadihi karena dia musyar ilaih. Nah, dari isim isyarah hadihi. Nah, hadihinya irabnya sebagai apa? Karena irab badal itu juga irab mubdal minhu. Apa irabnya hadihinya? Hadi. Apa ya ikhwah? Maf'ulun bi yatlu. Ta'ala yatlu tilawatan fi'il apa? Muta'adi pelazim. Muta'adi pelazim. Muta'adi. Terus. Kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastazi'un. Bukan rusulihi, rasulihi. Wa rusulihi kuntum tastazi'un. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Baik. Nah. Nanti gantian kasih mic ke yang lain yang mau baca. Siapa lagi anak yang santri baru yang mau baca? Muslih, nanti kasih ke Muslih ya. Ya. Nah, ada ja'a hadha rajul, datang pria ini. Ya. Pria ini siapa? Jadi dia takut ketika Auf bin Malik mengadukan hal ini kepada Rasul, dia ngikutin. Dia takut. Jangan sampai nanti dia itu dikecam atas tindakan dia. Maka dia pun nyusul. Alladzi takallama bihadzal kalam. Yang bicara dengan ucapan tadi. Satu orang aja. Ya tadiru. Dia minta kelonggaran, minta uzur lin Nabi kepada Nabi SAW. Wa yakul, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, innama kunna nakhudu wa nal'abu. Kita ini cuma ya bicara gitu, main-main aja. Gurau aja lah. Ai laisa li qasdun, bukan maksud saya gitu. Wa innama takallamtu bikalamin saya cuma mengucapkan dengan sebuah kalimat naqta'u bihi anna tariqa, yang dengan kita mengucapkan gitu kita kan lagi safar, itu bisa memotong jalan apa namanya jalan kami, artinya enggak berasa gitu. Memotong jalan artinya lagi ngobrol jalan enggak berasa. Gitu kan. Enggak berasa tiba-tiba udah, wih bentar lagi nyampe gitu. Ya. Mislum ayaqulu ba'duna, seperti ucapan yang salah seorang jari kami, hikayat. Hikayat cerita aja, naqta'u biha anna tariqa. Yang kita bisa memotong jarak perjalanan dengan hikayat-hikayat. Ya. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazidu siwa ayat luwa alaihi. Ya, alaihi hadhil ayat. Hadhil ayat. Nabi enggak nambahin apa-apa selain membaca ayat ini aja kepada orang tadi. Ya. Kepada orang tadi, ketika orang tadi minta udzur, maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada rasulnya kalian mengolok-olok dan kalian minta uzur lagi. Sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Ya. Lanjut baca berikutnya. Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih fidallah ta'ala warrajulu muta'alikun binis ati binis atin naqatu rasulu binis atina qati binis atina qati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwal hablu alladhi fi batnil ba'iri warijalahu tukhattu bil ardi wa hijaratu tankabu rijalaihi bima'na tadribu rijalaihi wa huwa yubalighu fil i'tidari war rasulu alaihi salatu wassalamu la yazidu siwa an yuqra'a alaihi hadhi la yazidu siwa an yaqra'a alaihi hadhil ayata qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum fa athbatallahu lahum al kufra ba'da al imani biqaulihi la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Terus fa idza kana haula'i sakharu bir rasul sallallahu alaihi wasallam washabati ridwanullahi alaihim ay sakhiru bi ashkhasin wa qalu anhum innahum ya'kuluna katsiran wa yukadzibuna fil haditsi kadzaba wa yakdzibuna kalau yukadzib berarti mendustakan. Ini kan dusta dalam hadis, dalam ucapan. Terus wa yakdzibu fil haditsi wa yajbununa indal liqa'i fa kaifa biman syakhara bidini rasuli alaihi salatu wassalamu kaman yaskharu bis salati au bis zakati au bis shaumi au bil jannati au bin nari au bil ba'thi au bil jazai au bis sirati au bil mizani faman istahza'a bi syai'in min dhalika fa innahu yakfuru. Nah. Wa rajul muta'alliqun bi nis'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwal hablul ladzi fi batni al aba'ir. Rasul ketika didatangi oleh orang tadi yang diminta mau klarifikasi ucapan dia, Rasul sedang di atas ontaknya berkendara. Orang itu datang, dia muta'alik berpegangan binis ati nakoti dengan nis'ah nakoh ontaknya Rasul SAW. Itu nas, apa itu nis'ah nakoh? Al-habl, itu tali alladzi fi batnil ba'ir, yang ada di perut unta. Ya. Di situ pegangan, di situ gelantungan, minta udzur. Tadi kita gurau je Rasul, gurau je. Ya, kita ini bercanda aja. Warijlahu takhuttu bil ard, sedangkan kedua kaki dia terus melangkah. Ya. Berjalan di atas tanah, wal hijaratu tankabu rijlai. Ya. Sedangkan hijarah, bebatuan, itu mengenai kedua kakinya. Ya, menyebabkan berjarah kedua kakinya. Bima'na tadribu rijlai, maknanya melukai kedua kakinya. Wa huwa yubaliku fil i'tidar, dan dia benar-benar minta udzur, minta apa namanya, kelonggaran, diklarifikasi. Ba'dal iman, apa namanya? Wa Rasulullah SAW la yazidu siwa, Rasulullah SAW tidaklah menambahkan selain ayaqra'a alaih al-ayata, membacakan ayat ini kepada dia. Ya, fa asbatallahu lahum al-kufra, maka Allah menetapkan kekufuran pada mereka ba'dal iman, setelah sebelumnya mereka beriman. Biqaulihi, dengan firman-Nya, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, fa idza kana haula isakhiru bir rasul, apabila mereka ini mengejek, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasahabah dan sahabati dan para sahabat ridwanullahi alaihim, au sakhir bi ashkhasin, atau mereka mengolok-olok person-person sahabat, wa qalu anhum innahum la ya'kuluna katsiran, dan mereka berkata tentang sosok para sahabat, mereka ini banyak makan. Wa yakzibuna bil hadis, mereka dusta dalam ucapan. Wa yajbunun inda liqa, mereka itu pengecut ketika berjumpa musuh. Fa kaifa biman sakhira, ya, bidini rasul, bagaimana dengan orang yang mencela agama rasul, mencela person-personnya aja berat. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya, kaman sakhira bis shalah, sebagaimana orang yang mencela salat. Ya, au zakat, atau mencela zakat, au bis shaum, mencela puasa, au bil jannati wa au bin nar, mencela surga neraka, au bil ba's, atau mencela hari kebangkitan, au bil jaza, mencela hari pembalasan, balasan, au bis sirat, mencela sirat, au bil mizan, mencela mizan, timbangan, fa man istahza bi syai' min dzalika fa innahu yakfur, siapa yang mengolok-olok ya sesuatu hal aja dalam ini, maka dia kafir. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Baik, masuk ke pembatal ke 7. Jam berapa ini? 1:30 ya. Cukup dulu deh ya. Udah ngantuk juga. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.